بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertanyaan tentang audio yang kelima. Yang pertama, semisal karena baru mendalami Islam secara sunnah, di mana sebelumnya pernah memiliki keyakinan menyamakan jagat raya sebagai wujud Allah, apakah perlu pengulangan untuk masuk Islam kembali? Jawabannya, ya perlu. Cukup ucapkan dua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah, dengan meresapi maknanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia menyesali tentunya ya, sebagai bentuk taubat dia harus menyesali keyakinan yang pernah dia ikuti selama ini, dan dia berjanji untuk tidak berkeyakinan seperti itu lagi. Kemudian dia jauhi keyakinan tersebut, dia tinggalkan. Pertanyaan yang kedua, apa yang membedakan nama dan sifat Allah? Nama itu artinya sesuatu yang bisa dipanggil, dan nama Allah berarti setiap nama yang kita bisa bubuhkan kata panggilan, seperti Ya Allah, Allah itu nama. Ya Rahman, Rahman itu nama. Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ilahi. Itu semua adalah nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ilah, Al-Jabbar, itu nama-nama Allah. Setiap nama Allah itu mengandung sifat yang sesuai. Al-Aziz mengandung sifat Izzah. Ar-Rahman, Ar-Rahim mengandung sifat Rahmah. Dan seterusnya. Adapun sifat itu lebih luas cakupannya. Tidak semua sifat itu bisa kita rubah menjadi nama. Tapi setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Ya, tidak berlaku kebalikannya. Jadi sifat dari nama-nama Allah itu adalah bab yang paling sempit. Kita hanya boleh mengacu kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang valid. Adapun bab sifat itu lebih luas. Contohnya Allah menyifati dirinya dengan membuat makar, wayamkurun wayamkurullah. Tapi kita enggak boleh menjadikan sifat makar itu menjadi nama, al-makir, pembuat makar, enggak boleh. Ya, kita hanya boleh menyifati Allah dengan sifat makar ketika berhadapan dengan makar musuhnya. Sifat tertawa, ya, sifat takjub itu hanya sifat, tidak bisa kita jadikan sebagai nama. Tidak bisa kita rubah bentuknya sebagai ad-dhahhak, ya, atau al-muta'ajib. Tidak bisa. Jadi kalau kita hanya menemuinya dalam bentuk sifat, maka ya kita biarkan dalam bentuk sifat. Apakah bisa kita memberikan nama Allah dari sifatnya? Itu jawabannya tergantung. Kalau sifatnya adalah memang sifat yang juga memiliki nama, seperti sifat rahmah, kita bilang ar-Rahman, ar-Rahim, boleh. Ya. Sifat ilmu kita bilang al-Alim, ya, atau Alim. Itu keduanya adalah sifat alimul ghaibi wasyahadah wa huwa samiul alim. Jadi Allah disifati dengan sifat alim dan juga disifati dengan sifat alim. Ghafir, ghafur dan ghaffar itu semua sifat-sifat nama-nama Allah. Ya, alim dan alim itu nama-nama Allah. Ghafur, ghaffar, ghafir itu nama-nama Allah. Sifatnya sifat yaghfir. Ya, sifat mengampuni. Dan apakah nama Allah itu terbatas 99 nama? Jawabannya tidak. 99 itu hanya sebagian dari nama Allah. Dan hadisnya tidak bisa difahami sebagai pembatasan. Allah Nabi mengatakan Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman mi'atan illa wahidah. Allah itu punya 99 nama. 100 kurang 1. Kalau saya katakan saya punya uang 1 juta, apakah berarti uang saya hanya 1 juta? Jawabannya tidak. Karena memang kata-kata saya punya uang 1 juta itu tidak bermaksud hanya punya 1 juta. lain ketika dikatakan saya hanya punya 1 juta, berarti nggak punya lebih. Dan secara realita juga kalau kita kumpulkan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, maka itu lebih dari 99. Baik. Apakah ada takwil yang diperbolehkan? Saya pernah mendengar istilah muqtadha lafzi. Apakah hal tersebut memang dibolehkan? Jadi muqtadha lafzi itu adalah makna yang memang dimaksud oleh sebuah lafaz. Itu bukan takwil. Ya, itu bukan takwil. Atau dalam istilah usul fikih namanya dalalatul iqtidha. Sebagai contoh begini. Ada ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah yang bunyinya seperti ini. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Terkait dengan orang kewajiban puasa Ramadan, Allah mengatakan barang siapa di antara kalian itu maridan, sedang dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau sedang bepergian, ayatnya, teksnya mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka gantilah di hari-hari yang lain puasanya. Tapi kita nggak bisa memahami seperti tekstual. Ada sesuatu yang harus kita tambahkan, karena makna dari lafadz ini tidak akan benar tanpa kita menambahkan kata-kata itu. Apa kata-katanya? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang ketika Ramadan itu dalam keadaan sakit atau sedang safar, kemudian dia berbuka, tidak puasa, maka dia harus menggantinya di hari yang lain. Jadi ini bukan takwil. Takwil itu memaknai suatu kalimat atau kata-kata dengan makna yang jarang dipakai. Ya, bukan makna yang sering dipakai, makna yang jarang dipakai. Penggunaannya lebih sedikit. Akan tetapi karena ada alasan. Jadi karena ada alasan maka pengertian dari kata-kata itu dialihkan kepada pengertian yang jangan digunakan. Contohnya, takwil itu seperti ini contohnya. Aku melihat orang Arab mengatakan ra'aitu asadan. Kalau sekedar kata-kata asad atau yang artinya singa, itu maknanya ada dua. Makna rajih atau makna yang marjuh. Makna yang rajih, makna yang lebih sering digunakan adalah singa untuk binatang buas itu. Adapun makna yang marju adalah untuk laki-laki pemberani. Kalau saya hanya mengatakan aku melihat singa, maka kita tidak boleh mengartikan singa itu sebagai laki-laki pemberani. Karena dari konteksnya tidak ada yang mengarah ke sana. Tidak ada alasan untuk memaknai singa sebagai laki-laki pemberani, padahal konteksnya tidak mengarah ke sana dan tidak ada indikator tertentu. Tapi kalau saya katakan aku melihat singa yang menghunuskan pedangnya, atau aku melihat singa sedang mengendarai kuda, maka artinya ini bukan singa binatang buas tapi laki-laki pemberani, karena ada indikator pada kalimat tersebut yang mengharuskan kita untuk tidak memaknai singa dengan makna yang rajih atau makna yang lebih sering dipakai alias binatang buas, tapi kita maknai dengan makna yang marjuh atau makna yang jarang dipakai, yaitu laki-laki pemberani. Indikatornya apa? Yang pertama, dia bisa menghunus pedang. Yang kedua, dia mengendarai kuda. Ini jelas manusia, bukan binatang. Jadi itu yang dimaksud dengan takwil. Adapun muqtadha lafadz itu bukan takwil. Ketika kita tidak mungkin bisa memaknai lafadz itu sebagaimana zahirnya, itu bukan takwil. Takwil itu menurut ulama kontemporer itu justru pengertiannya adalah menyimpangkan makna, seperti tangan ditafsirkan kekuasaan, wajah ditafsirkan keridhaan, itu takwil. Karena tidak ada alasan untuk memaknai wajah dengan keridhaan, tidak ada alasan untuk memaknai tangan dengan kekuasaan. Justru indikator yang mengarahkan bahwa wajah itu artinya bukan keridhaan dan tangan itu artinya bukan kekuasaan malah lebih kuat daripada indikator yang mengarah kepada makna marjuhnya. Begitu, Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in.